السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimu salihat, yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa sampai pada detik ini, dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang diterima oleh umat, dikaji, ditamatkan atau dikhatamkan, dan memberikan perubahan dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sedang membahas bab ke-33, bab mulatafatil yatim wal banat wa sa'iri du'afal masakin, bab lemah lembut dan berkasih sayang, berbuat baik kepada orang-orang lemah seperti anak yatim, anak perempuan, fakir miskin, dan lain-lain. Dan kemarin kita sudah bahas dua ayat, wakhfid janahaka lil mu'minin, surat Al-Hijr ayat 88 dan surat Al-Kafir 28, wasbir nafsaka ma'al ladhina yada'una rabbahum bilghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunia. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke surat Ad-Duha, ketika penulis Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh kaum muslimin. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wa qala ta'ala fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta, janganlah engkau menghardiknya. Jadi dua ayat ini disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Adapun anak yatim, maka jangan engkau perlakukan sewenang-wenang. Surat yang sangat familiar, surat yang sangat populer, surat Ad-Duha ayat 9 dan ayat ke-10. Dan hadirin Allah muliakan, ini ayat yang penting sekali buat kita, mengingatkan kita bahwa anak yatim itu tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Hadirin yang Allah muliakan, dan perintah ini pertama kalinya ditujukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya di ayat atau di surat yang sama, di ayat sebelumnya Allah berfirman, alam yajidika yatiman fa'awa. Dan bukankah Allah mendapatkan engkau dalam kondisi yatim, maka Allah yang memberikan naungan kepada engkau. Jadi di ayat ke-6 Allah berfirman, alam yajidika yatiman fa'awa. Alam yajidika yatiman fa'awa. Kemudian di ayat ke-9-nya, fa'ammal yatima fala taqhar. Ada pesan penting hadirin. Jadi Allah berfirman bahwa Rasulullah SAW waktu kecil yatim, dan Allah yang memberikan naungan, Allah yang menjaga, Allah yang memberikan tempat tinggal, Allah yang mengurus. Lalu 3 ayat berikutnya, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka oleh sebab itu anak yatim itu jangan diperlakukan sewenang-wenang. Di antara pelajaran yang bisa kita petik, kata sebagian ahli tafsir, Allah ingin menjelaskan bahwa kepada Nabi kita, udhkur nafsaka hina kunta yatima, ingatlah kondisi dirimu waktu engkau jadi anak yatim dulu. Maka dengan mengingat itu, fala taqhar yatim, jangan kau perlakukan anak yatim semena-mena, karena dulu juga engkau anak yatim, dan Allah yang memberikan naungan, Allah yang menjaga, Allah yang memberikan segalanya. Maka sebagaimana Allah yang mengcover semuanya dulu, sekarang ketika bersama atau bertemu anak yatim, mudahkan urusannya. Sahil amrahu, mudahkan urusan anak yatim. Jangan diperlakukan semena-mena, dimudahkan. Itu yang pertama, dimudahkan. Yang kedua, kalau anak itu teriak atau histeris atau itu, fasakithu, tenangkan dia, buat dia diam. Jadi kalau anak yatim menangis atau apa, atau teriak-teriak karena enggak nyaman, coba tenangkan. Wa idza ghadib fardih, kalau anak yatimnya marah-marah, buat dia ridho. Wa idza ta'ib fa khaffif 'alaihi, kalau anak yatim itu kecapean, maka ringankan tugas atau tanggung jawabnya. Intinya adalah bahwa jangan diperlakukan sewenang-wenang, justru disayangi, dimudahkan, disayang, dan seterusnya. Dan kita tahu yatim adalah orang yang kehilangan ayahnya saat dia belum balik. Nah, kalau kita ketemu orang seperti itu, maka lakukan sebagaimana yang Allah syariatkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya, para ulama menjelaskan bahwa modal besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menjalankan perintah ini, atau untuk bersikap baik, tidak sewenang-wenang, adalah modal itu bernama masa kecil beliau ketika beliau yatim. Makanya kan kata para ulama, udhkur nafsaka hina kunta yatiman, ingatlah dirimu ketika engkau di posisi anak yatim. Ini pelajaran mahal hadirin. Kalau kita ingin berbuat baik sama orang lemah yang maksimal, ya, itu salah satu modalnya adalah kita punya pengalaman jadi orang lemah. Punya pengalaman jadi orang lemah, sehingga kita bisa merasakan, menjiwai, tahu apa yang dirasakan, tahu kepedihan dirinya, tahu kesulitan yang dihadapi, tahu kendala yang dialami, tahu masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh dia. dan kita nolong itu dari lubuk hati yang paling dalam. Dan seringkali berbeda antara orang yang punya pengalaman jadi orang yang lemah, sehingga anak yatim, anak yatim gitu. Nolong orang miskin, dia pernah miskin juga. Dia tahu rasanya lapar tuh gak enak tuh, dia tahu. Dia tahu rasanya gak makan 3 hari misalnya. Dia tahu rasanya sekolah tuh harus jalan kaki 20 kilo misalnya. Kan dia ngalamin itu waktu itu. Atau jalan kaki 15 kilo tiap hari. Sehingga dia ngerti ketika ada orang kesulitan untuk biaya sekolah dan sebagainya. Saya ngalamin itu juga. Dan itu berbeda dengan orang yang baik, tapi dia gak pernah susah gitu loh. Dia baik. Tapi dari dulu tuh hidupnya tuh berkecukupan terus. Sama-sama baik, tapi gak sama, hadirin. Makanya itu salah satu hikmah kenapa masa kecil Nabi SAW itu berat. Masa kecil Nabi SAW itu gak mudah. Penuh perjuangan. Salah satu hikmahnya adalah agar beliau bisa tampil luar biasa dan menjalankan perannya sebagai sang nabi dan rasul, bahkan ayah ideologis innama ana bi manzilatil walid uallimukum, sebagaimana sabda Nabi SAW, aku ini seperti ayah kalian, aku yang mengajarkan dan mendidik kalian. Itu beliau ngalamin hal-hal kayak begitu. Beliau mengalami hal-hal demikian. Hadirin Allah muliakan. Jangankan ngalamin langsung, masih ingat gak hadis yang dikeluarkan al-imam Ahmad dan lain-lain? Kata Nabi SAW, laisal khabaru kal mu'ayyana, berita itu berbeda dengan menyaksikan langsung. Berita itu berbeda dengan menyaksikan langsung. Beda, hadirin. Bahkan menyaksikan dari layar kaca dengan menyaksikan live itu beda. Nah, kalau berita dan menyaksikan langsung aja beda, gimana ngejalanin langsung? Itu jauh lebih beda. Makanya hadirin Allah muliakan, pentingnya hidup hidup ngerintis dari bawah itu, khususnya ketika kita remaja, ketika kita masih muda, itu sangat penting. Ngerasain di bawah pada saat masih kecil atau itu, tapi di sisi lain diedukasi, dijelaskan konsepnya, dijelaskan. Itu akan membuat seorang ketika ia matang nanti atau di usia-usia dewasa, dia akan bisa menjalankan perannya dengan baik. dia punya rasa empati, dia punya rasa kepekaan sosial, dia punya zakat ijtimai, kecerdasan sosial. Makanya salah satu karakter khas Nabi SAW dan ciri ini sangat kuat sampai-sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran, itu kan itu tadi, rasa empati Nabi itu kuat sekali. Makanya Allah mengatakan apa? Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dalam surat At-Taubah 128. Azizun alaihi ma'anitum, Nabi SAW merasakan juga ketika kalian merasakan penderitaan itu, Nabi merasakan juga. Padahal ngalamin langsung itu bukan Nabi, tapi Nabi SAW merasakan penderitaan umatnya. Harisun alaikum, sangat semangat memberikan hidayah, kebaikan dan manfaat kepada orang, kepada kalian. Dan beliau sangat penuh cinta kasih dan kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Apa faktor teknisnya? Jelas yang pertama hidayah, taufik, hati beliau bersih. Lalu didukung dengan faktor teknis, beliau itu masa kecilnya sulit hadirin. Susah. Karena kalau orang tuh gak pernah lapar, gak ngerti rasanya sakitnya lapar itu, gak bisa. Dia harus ngerasain dulu. Makanya disinilah perannya, salah satu peran puasa Ramadan atau ibadah puasa secara umum. Salah satunya adalah untuk faktor sosial dan faktor mental dan kematangan diri, sehingga kita bisa merasakan orang. Jadi kalaupun kita terakhir udah kaya gitu ya, gak pernah miskin gitu, tapi dengan dia berpuasa, apalagi kalau puasanya udah Ramadan plus Nabi Daud, udah dia terbiasa dengan rasa lapar dan bersahabat dengan rasa lapar. Jadi mau kayanya melintir pun, dia kan punya rasa itu hadirin. Sehingga nanti tuh bantu orang tuh enak, ngerasa tuh enak. Paling gak mengerti sudut pandang orang, mengerti why factor orang. Khususnya ketika misalnya, kok kenapa dia begini ya? Harus dia gak bisa begitu dong gitu. Ya ngerti. Yang dilakukan salah, tapi ada pernah gak di posisi dia? Gak mudah loh. Kok Anda bisa berpikir demikian? Karena saya dulu pernah di posisi itu. Susah. Kalau perut kita kenyang, enak kita ngomong. Tapi kalau pas gak makan 2 hari, coba. Oh berat tadi. Misalnya ada teman jam 7 pagi ini disenggol sedikit aja, tiba-tiba suara keras. Terus dia gak boleh gitu dong. Kan dia lagi puasa, udah ngaji, masa gitu. Ya kita sepakat dia gak boleh gitu. Tapi Anda pernah gak disenggol orang pas malamnya gak tidur? Itu gak mudah hadirin. Itulah. Iya juga sih. Iya. Oh berat itu. Kalau kita tidur, kita disenggol orang setelah bangun dari tidur lelap 8 jam, enak kan? Masya Allah, nggak apa-apa. Ya kalau tadi malam nggak tidur, disenggol dingin itu rame itu. Lu jual gue beli, gitu. Wah nggak tidur tuh hal, dia lupa dia lagi puasa, bingung dah. Orang sebanyak ini. Nah, kok Anda bisa berpikir sejauh itu? Karena saya pernah nggak tidur. Lalu dizolimi orang, nggak mudah. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang membuat orang itu matang seringkali hadirin. Di samping ilmu agama, di samping Al-Quran, kan, di samping itu jelas itu faktor utama. Makanya kan ta'allumul ilm wa ta'allumul amal, belajar ilmu dan belajar beramal itu harus berjalan paralel. Dan itulah konsep para sahabat sebagaimana dijelaskan Abu Abdurrahman As-Sulami, fa'ata'allumul Qur'an al-ilma wal amala jami'a. Dulu para sahabat itu belajar Quran, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Dan salah satunya ini, kita bisa ngerti kenapa. Karena capek. Tapi kalau gak pernah ngerasain gitu, enak gitu. Kan gitu hadirin, ya Allah muliakan. Sama seperti sebagian penggemar bola gitu, kalau kasih komentar sambil nonton bareng nobar itu kan enak aja. Itu pelatih kelas dunia disalin semua. Harusnya gak bisa begitu dong. Ya. Kenapa bisa asik komentarin orang? Gak pernah ngelatih nih. Coba suruh ngelatih. Kalau gak berantakan. Ya aku ngelatih juga kok. Tapi kan aku gak pernah dapat pemain-pemain terbaik kayak dia. Oh, itu semakin buktikan Anda gak pernah ngelatih. Emangnya gampang apa megang pemain bintang? Susah. Dan orang yang pernah megang baru bisa ngalamin itu. Kita dari jauh enak, wah pemainnya jago-jago nih. Taruh pelatih manapun juara aja. Gitu. Pelatihnya ketiduran juga mungkin juara. Oh beda. Megang pemain-pemain bintang itu megang orang-orang yang punya ego-ego besar sendiri. Dan itu gak kelihatan memang di layar kaca. Itu Anda harus turun dulu, Anda megang mereka dengan segala ego, kesombongan, segala macam. Lalu gimana nundukin mereka itu? Akhirnya jadi pemain yang tawadu dan seterusnya baru. Ah, itu kan gitu. Ya sama, sama. Kita bisa tersentuh dengan anak yatim, melihat anak yatim dari jauh aja udah sayang gitu sama tuh anak yatim. Kenapa? Saya pernah ngalamin dia. Saya pernah di ruang publik tuh sendirian kayak begitu, saya tahu. Dan saya tahu apa yang diinginkan oleh dia karena saya dulu menginginkan hal yang sama. Itu. Makanya kan, dan itu tadi Nabi SAW diingatkan alam yajidika yatiman fa'awa. Gak berhenti sampai yatiman aja loh, fa'awa. Bukankah Allah mendapatkan engkau dalam kondisi yatim, lalu Allah yang menaungi Anda. Ingat dong gitu loh. Allah yang melindungi Anda. Oleh ngeset semuanya. Iya ya. Saya tuh dibantu sama Allah. Sekarang saatnya saya bantu. Itu semakin dalam hadirin. Karena kadang-kadang kan misalnya gini. Lu gak pernah hidup susah sih. Sehingga lu gak ngerasain. Kita tuh harus bantu orang susah. Jangan salah. Gue hidup susah dulu. Tapi gue berjuang. Gak kayak dia pemalas. Gue berdiri dengan kedua kaki gue sendiri. Lihat kaki gue kapalan gitu misalnya. Gak ganggu, gue gak terima. Semua orang tuh kalau berusaha pasti bisa. Gue buktinya. Kadang-kadang misalnya mungkin dia ngalamin tapi larinya nanti ke sana. Karena dia merasa dia berjuang sendiri. Tapi lihat ayat tersebut. Alam yajidika yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatkan engkau dalam kondisi yatim? Dan Allah yang melindungi. Allah yang menaungi. Maka sebagaimana Anda dinaungi dan dilindungi, maka lindungilah, naungilah, mudahkanlah anak yatim. Ya, teman-teman. Itu poin. Itu jelas ya. Jadi ngalamin itu penting. Jelas hadirin. Terapkan di semua, di semua sisi. Gitu. Lo tau gak sebelah gue tadi pas kajian tidur. Pernah gak ikut kajian belum tidur dua semalam kan gitu. Anu udah pernah gitu loh. Kebetulan kemarin dia yang tidur, jadi dia punya rasa empati yang besar. Karena kemarin dia yang tidur, masya Allah. Gak mudah memang. Oke, kita doakan lah gitu loh. Jadi itu penting lah, ngalamin hal-hal gitu tuh penting lah. Sehingga tuh kita bisa dewasa lah. Sama dakwah misalnya. Dia tuh pengikut hawa nafsu. Gue udah sampein dalil di grup, masih jadi tolak. Sabar mas. Anda pernah gak sih? Anda alhamdulillah orang tua baik gitu loh. Udah ngarang dari awal masuk pondok. Ada banyak orang di luar sana itu butuh proses. Dan proses bukan 1-2 bulan, ada tahunan. Itu bukan karena dia nolak kebenaran, tapi dia butuh waktu. Terus saya sampai pelan-pelan. Gitu hadir. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Saya rasa cukup. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Itu. Makanya selesai lebih cepat hari-hari ini juga. Ini juga mungkin ada faktor pengalaman juga ini hadirin. Jadi kita tahu beratnya bertahan. Ini Ustaz kok gak selesai-selesai sih. Nah, gitu. Mungkin dulu faktor pengalaman juga, jadi kita bisa mengerti lah. Jadi kita selesaikan lebih cepat aja. Semoga bermanfaat. Aminnya apa? Aminnya semoga bermanfaat atau aminnya semoga cepat selesai? Semoga cepat selesai ya. Ya. Membaca amin juga pengalaman juga itu hadirin. Ah, itu pengalaman tuh mahal. Iya makanya siap. Yaudah, biar Allah berkahi. Kita tutup saja. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin anfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.